Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوان في الدين حفظني وحفظكم الله جميعا الحمد لله karena nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan untuk ngaji, sehingga kita diberi kesadaran untuk mau mendengar ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana nikmat yang demikian ini tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Seorang dipaksa untuk senang mendengarkan Quran, dipaksa untuk senang mendengarkan hadis, dibayar untuk senang mendengarkan Quran. Ini tetap berat, sulit, bahkan tidak bisa. Karena yang namanya kesenangan, kecintaan itu letaknya dalam kalbu kita. Sementara yang membolak-balikkan kalbu kita yang bisa hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini. Kemudian ikhwan fiddin hafidhuni wa hafidhakumullah, seiring dengan lajunya dakwah, terlebih khusus di negeri kita ini, maka seiring itu pula semakin bertambah musuh-musuh dakwah. Bahkan kalau kita benar-benar mau mencermati semua kelompok yang ada itu tertuju kepada kita, artinya memusuhi kita, mengarahkan senjatanya ke kita, sehingga untuk kita benar-benar mengerti, memahami apa itu sunnah. Karena semua itu hanya akan bisa diatasi dengan sunnah. Amalkan sunnah, sesuai sunnah. Ini yang akan bisa mengatasi itu semua. Di mana banyak sekali kalau kita lihat orang-orang yang memusuhi sunnah, orang-orang yang memusuhi ahli sunnah, itu terlampau amat sangat banyak sekali. Apakah itu dikarenakan mungkin salah dia dalam mengamalkan sunnah, ataukah memang merekanya yang sangat amat benci dengan sunnah, atau mereka memang kerasukan setan dan banyak macamnya. Tapi yang jelas, perkara yang kita titik beratkan di sini adalah bagaimana kitanya dalam mengamalkan sunnah sesuai dengan sunnah agar tidak menimbulkan fitnah. Karena di banyak tempat itu musuh-musuh ahli sunnah itu sudah mulai arogan. Dikarenakan mereka sudah tidak mampu menghadapi ahli sunnah dengan hujjah, dengan dalil-dalilnya, sehingga mereka sudah mulai arogan. Tidak bisa orang semacam ini diajak ngomong. Sehingga mereka sudah mulai menggunakan kekerasan. Menggunakan tangan, menggunakan kekuasaan. Maka sebagai salah satu contohnya, atau banyak sekali contoh-contoh, berapa banyak kajian-kajian yang itu diantaranya adalah ahli sunnah, dan yang lebih banyak lagi dari kalangan sururi, turasi dan yang lainnya, dicekal oleh mereka, dihentikan oleh mereka. Salah satu contohnya misalnya, berapa bulan yang lalu di Lampung kajian sururi, salah satu yang akan mengisi tempat tersebut adalah Jenderal Badrutin Haiti, Bapak Kapolri, dan juga salah seorang ustadz dari sururi. Karena masyarakat gak seneng, sehingga jalan yang mau menuju ke tempat pengajian itu dipager. Orang-orang rame-rame kerja bakti nutup jalan yang mau menuju ke sana. Padahal tidak tanggung-tanggung yang mau mengisi. Orang yang terkuat di masa ini dari sisi apa itu kekuatan persenjataan dan seterusnya, akan tetapi tidak bisa melawan masyarakat. Sudah berapa kali kejadian juga sururi di Ambon, masjid dibakar. Sudah berapa kali. Demikian pula di Tegal belum lama ini oleh orang-orang dari kalangan habaib. Nanti kalau ustadz luar itu ngisi ke tempat kita, bakal membuat apa, bingung umat, kata mereka. Sehingga langsung para habaib ini maju ke Kapolres meminta untuk agar dibatalkan. Hal semacam ini banyak. Sebelumnya berapa bulan yang silam, orang-orang dari kalangan Nahdiyin apa mendudukkan salah seorang kiai yang dulunya NU, kemudian mendakwahkan ya anti NU gitu, langsung didudukkan di Kapolres. Kemudian singkat cerita, kiai ini menandatangani persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh mereka. Tidak akan membid'ahkan, tidak akan mensirik-sirikan, saya menandatangani dengan ini dengan senang hati, dan seterusnya. Intinya kasus semacam ini banyak sekali. Bahkan juga yang terakhir ini belum lama, ustadz kita juga yang ada di mana? Aceh. Juga demikian. Sebelumnya ustadz kita yang ada di apa sana, dekat-dekat sini, itu sudah IMB-nya ada, persyaratannya lengkap, itu juga tanahnya sendiri. Karena dorongan masyarakat, mereka maju ke kecamatan untuk dicabut semua izin, akhirnya enggak jadi bikin masjid. Sahihnya di sini, contoh-contoh semacam ini banyak sekali. Sahihnya di sini, ketika yang berbicara itu adalah masyarakat, maka aparat pun tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun mungkin perizinan kita lengkap, yayasannya sampai ke Jakarta sana, akan tetapi kalau yang menginginkan itu masyarakat, maka kita sudah tidak mampu untuk berbuat apa-apa lagi. Sehingga dari sini, bertolak dari sini, untuk bagaimana kita itu berdakwah, bermuamalah sebagaimana yang dituntunkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau yang diistilahkan dengan berdakwah dengan hikmah. Apa itu hikmah? Berdakwah sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana banyak sekali perkara-perkara yang membuat mereka itu sangat amat benci dengan kita. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik. Sehingga mereka itu benar-benar sakit hati. Sakit hati yang sulit untuk terobati. Mereka belum kenal sunnah, mereka tidak paham sunnah, mereka tiap hari ngertinya bid'ah dan bid'ah yang diamalkan, tapi sudah sakit hati terlebih dahulu dengan kita. Maka mungkin untuk agar mereka yang senantiasa tiap harinya melakukan bid'ah dan bid'ah tadi mengenal sunnah, mengerti sunnah, bagaimana agar ungkapan bid'ah ini diganti dengan ungkapan-ungkapan yang tidak menyakitkan hati mereka. Sekalipun mungkin secara makna sama, tapi tidak menyakitkan hati mereka. Misalnya, apa dengan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara mengamalkannya tidak demikian. Ini. Atau dengan ungkapan yang lain, ini khilafus sunnah, ini menyelisih sunnah. Atau dengan ungkapan yang lain, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Ini kan sama. Sekalipun tidak secara persis makna bid'ah adalah itu, tapi secara maksud adalah sama. Intinya Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak menuntunkan, yaitu adalah bid'ah dan seterusnya. Tapi kan tidak terlalu menyakitkan hati. Memang sakit hati, tapi tidak sedalam ketika kita mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan bid'ah tadi. Jadi bagaimana agar seorang itu mengemas dakwah ini sebaik mungkin? Karena mereka itu sudah terlanjur sakit hati, sehingga kita mau mendekat itu sudah tidak mungkin lagi. Maka ketika ungkapan-ungkapan bid'ah ini diganti dengan ungkapan yang lain, dengan takbir yang lain, yang mungkin secara makna sama dan juga maksudnya tercapai, tapi tidak menyakitkan hati. Tentunya hal ini tidak kepada semua orang. Ada memang orang-orang tertentu ketika kita mengungkapkan, oh ini bid'ah, justru membuat mereka itu semangat. Misalnya dari kalangan thalabatul ilm yang semangat belajar, yang memang benar-benar ingin menginginkan al-haq. Kita paham betul orang ini. Kita berterus terang, ini bid'ah. Sehingga dia tersentak. Wah, bid'ah ini adalah dolalah. Bid'ah inilah sesat. Sesatan itu di neraka. Sehingga mendorong ia untuk tambah semangat lagi belajar. Mendorong ia untuk tambah semakin tahu. Kenapa kok bid'ah? Bagaimana yang betul? Akan tapi yang kita ungkapkan ini untuk kebanyakan orang-orang awam. Karena memang yang ada di sekitar kita ya mayoritasnya kan orang awam. Ini yang semestinya untuk bagaimana kita berupaya dan berusaha ketika kita ngobrol dengan orang lain. Ketika mungkin kita ditanya oleh tetangga, kita ditanya oleh saudara yang itu adalah awam. Demikian pula perkara yang penting dalam seorang itu menjalani muamalah, jalankan sunah-sunah Nabi. Apakah itu hakul muslim ala muslim situn, hak seorang muslim yang satu dengan muslim yang lain itu ada 6. Ketika ketemu mengucapkan salam, ketika sakit dijenguk, ketika meninggal diantar jenazahnya, ketika minta nasihat kita nasihati, coba ini diamalkan. Karena kita itu hidup di Jawa, yang mana kalau orang Jawa itu sebatas mungkin dirurui, disapa, digapyai, itu sudah sangat amat senang sekali. Sudah merasa dihormati. Sehingga berawal dari sini, untuk mereka itu tidak benci dengan kita. Bagaimana mau dibenci orang sekapya itu, orang seramah itu, ketemu salam, ada orang sakit dijenguk, ketika ada orang meninggal, dia yang paling semangat dalam membantu mengurusi. Hal-hal semacam ini yang semestinya untuk kita bangun. Dan juga adab-adab yang di sana tidak bertentangan dengan syariat. Adab-adab yang sudah berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat, itu yang kita tetapkan, itu yang kita amalkan, itu yang apa kita jalani. Bu'istu li'utammima mimma karimal akhlak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dan hadisnya sahih. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, budi pekerti yang baik. Jadi andap asor, unggah ungguh yang ada di orang-orang Jawa ini dijalani, dipraktekkan, diamalkan selama badannya tidak bertentangan dengan syariat. Misalnya ketika ketemu orang atau salaman sambil munduk-munduk, itu kan sudah bertentangan dengan syariat, yaitu kita jauhi. Tapi di sana banyak sekali adab-adab yang bagus dan tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan ternyata yang menurut kita itu tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, ternyata setelah dibahas, dicari, ketemu. Misalnya adab orang tua, anak mempersilahkan duduk terlebih dahulu dibanding orang tua dipersilahkan duduk terlebih dahulu dibanding anaknya. Ini adab Islam. Demikian pula ketika berjalan, sebagaimana yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula adab ketika makan, bagaimana yang diambil yang dekat-dekat dulu, hadis Umar bin Abi Salamah. Itu kan adab Jawa, sudah dijalankan oleh orang-orang Jawa dan ada dalam Islam. Sehingga kita tinggal mengamalkan, kita tinggal menyempurnakan. Ini semestinya yang kita berupaya untuk kita jadikan lantaran mereka itu senang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalb lang faddu min haulik." Maka dikarenakan rahmat Allah kepadamu, engkau berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddo, andikan engkau itu kasar, keras, kaku, lang faddu min haulik, niscaya mereka itu akan lari dari sekelilingmu. Niscaya mereka itu tidak akan senang dengan kamu, tidak akan dekat-dekat dengan kamu. Ini yang Rasul Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Sehingga disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, fal akhlaqul hasanah minar ra'isi fid din allati tajlibun nas anid din ma'amali sahibihi minal madh wassawab al-khas. Maka akhlak dan budi pekerti yang baik itu perkara pokok. Apalagi kalau itu dari pimpinan. Itulah perkara yang akan menjadikan orang itu senang kepada agama, tertarik kepada agama ini. Bersamaan dengan itu, pelakunya akan mendapatkan pujian, sanjungan, wasawab al-khas, dan pahala khusus. Jadi budi pekerti yang baik, itu yang akan menjadikan orang itu senang kepada kita. Senang kepada dakwah ini. Senang kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana? Tentunya ketika seorang menjalani kehidupan bermasyarakat, yang dilihatkan bukan ilmunya, karena ilmu kan enggak kelihatan. Begitu antum terjun bergaul dengan masyarakat, apakah masyarakat akan memandang, ilmunya banyak? Oh, masyarakat enggak tahu. Ilmu kan enggak kelihatan. Tapi yang jelas kelihatan adalah akhlak kita, muamalah kita, budi pekerti kita. Itu yang jelas-jelas kelihatan. Sehingga apa yang tampak dari kita, itu yang akan dinilai. Ini. Sehingga bagaimana seorang berupaya dan berusaha untuk menampakkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Ini adalah tuntunan Islam, inilah syariat Islam, ini adalah ajaran Islam. Yang mana dengan ini akan melancarkan dakwah, menjadikan orang itu senang dengan dakwah ini. Akan tetapi sebaliknya, kata Syekh Sa'di rahimahullah, fal akhlaqu sayyi'ah min ar-ra'is fid din allati tanfiru an-nas 'anid din ma'amali sahibihi min al-'iqab waz-zam ma'amali sahibina az-zam wal-'iqab al-khas. Akhlak budi pekerti yang jelek dari pimpinan agama, dari orang-orang yang melakukannya, itu yang akan menjadikan orang-orang itu tidak senang dengan agama ini. Kalau para pelakunya saja akhlaknya tidak baik, setelah ngaji di sana itu pada kaku ya, nggak pernah menyapa, enggak pernah hidup bermasyarakat setelah ngaji di sana ini. Sehingga ini akan menjadikan mereka itu tanfirun nas alidin, menjadikan akhlak yang jelek ini menjadikan orang itu lari dari agama ini. Sehingga pelakunya akan dicela banyak orang. Bahkan pelakunya akan mendapatkan hukuman khusus dari masyarakat. Sehingga perkara yang utama, yang semestinya untuk menjadi perhatian masing-masing kita adalah bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam menjalani kehidupan bermasyarakat ini. Hadis-hadisnya kita sudah terlampau sering dengar, bahkan diapal. Tapi yang terpenting bukan itunya. Yang paling penting itu pengamalannya, prakteknya. Ini. Salah satu contohnya misalnya, untuk aruh-aruh ketika berpapasan dengan orang. Ini kalau memang enggak jinise orang ini gapyak, itu berat. Untuk mengawali ini itu berat. Sulit gitu. Untuk lisan terbuka, assalamualaikum. Ini berat. Enggak gampang. Sehingga bagaimana kalau kita yang ngaji, yang tahu hadis, yang tahu keutamaan uluk salam, enggak mempraktekkan. Nah, terus bagaimana dengan mereka? Orang awam yang enggak dong sama sekali. Dari mana mereka akan ngerti sunnah? Dari mana mereka akan ngerti agama ini? Maka ikhwan fiddin, hafizuni wa hafizakumullahu jami'an. Semestinya untuk kita banyak-banyak baca sunnah. Banyak-banyak membaca kitab-kitab ulama. Bagaimana pengamalan mereka akan sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga terkadang yang menjadikan dakwah ini rusak adalah kelakuan beberapa teman yang mungkin didorong karena saking semangatnya ngaji, didorong dengan kecemburuan terhadap agama ini, tapi tidak dilandasi dengan ilmu, tidak dilambari dengan ilmu, akhirnya keliru atau bahkan merusak dakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha atwam bighairi ilmin." Jangan engkau mencela, jangan engkau mencaci ilah-ilah selain Allah, tuhan-tuhan selain Allah, kalau itu akan menjadikan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dengan melampaui batas. Yang namanya mencela ilah selain Allah itu adalah taqarrub, salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah. Siapa yang ridho Allah disamakan dengan batu, Allah disamakan dengan kiai yang telah mati? Orang yang ada keimanan tentu tidak ridho, sehingga mencela ilah-ilah selain Allah itu adalah ibadah, dapat ganjaran, dapat pahala, disyariatkan. Akan tetapi, kalau perkara itu menjadikan mereka mencela Allah habis-habisan, mereka mencela Allah dengan cara melampaui batas, haram hukumnya kamu mencela ilah-ilah selain Allah. Haram hukumnya kamu mencela, mencaci-caci tuhan-tuhan selain Allah. Ini. Sehingga terkadang seorang ngelok ke sesuatu, menegur sesuatu, maunya mau ingkarul mungkar. Akan tetapi, karena dia tidak menempatkan ingkarul mungkar sebagaimana yang dijelaskan para ulama berdasarkan hadis-hadis yang ada, ia akhirnya justru menambah semakin besarnya kemungkaran. Akhirnya justru malah menambah semakin besarnya kemungkaran. Ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ab'abul iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya ia merubah kemungkaran tadi dengan tangannya, dengan kekuatannya. Jika ia enggak mampu, maka rubahlah kemungkaran tadi dengan lisan. Jika dengan lisan enggak mampu, rubahlah kemungkaran tadi dengan hati. Jadi, urut-urutan ini semuanya ada manfaatnya, ada marhalah-marhalahnya. Tidak semuanya sama, ada kemungkaran langsung ditangani. Tidak semua kemungkaran langsung diloki. Tidak mesti demikian, akan tetapi yang namanya ingkarul mungkar itu dalam rangka untuk kebaikan. Sehingga secara pertimbangan, secara sunnah, jika kemungkaran ini diingkari, akan menjadikan tambah semakin bagusnya. Maka pas ketika itu untuk kemungkaran itu diingkari. Akan tetapi, jika kita memandang, kok ini kalau diingkari kok tambah semakin menjadi-jadi, ya kita tunda pengingkarannya. Bukan maknanya tidak kita ingkari, enggak, kita tunda sampai waktu yang pas. Barakallahu fikum. Maka semestinya untuk masing-masing kita semangat belajar. Karena dengan semangat belajar inilah yang akan menjadikan kita itu bisa beramal dengan sunnah. Artinya mengamalkan sunnah sebagaimana yang disunahkan. Mengamalkan Quran sebagaimana yang dimaukan oleh Quran. Ini. Karena terkadang seorang tahu satu hadis, karena memang cuma satu hadis itu yang ia ketahui, sehingga dia tidak mandang dari hadis-hadis yang lain. Sehingga akhirnya pengamalan hadis tersebut tidak pada tempatnya. Sehingga pengamalan hadis tersebut justru bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Sehingga apa? Ya akhirnya tidak disebut mengamalkan sunnah. Ini. Demikian pula perkara yang sering diingatkan oleh asatidzah kita Indonesia, ya Ustaz Lukman, Ustaz Komar, dan yang lainnya, bagaimana mereka senantiasa menghimbau dari para ikhwah untuk berpakaian yang rapi, berpakaian yang bagus. Karena di antara teman itu berpakaian entah bagaimana cara Indonesia ya ora, caranya orang Arab ya bukan. Ini. Dan dilihat juga kelihatannya aneh. Sementara yang melakukan dengan semangatnya ini adalah sunnah. Ini. Ini sering sudah berulang-ulang diingatkan oleh asatidzah kita. Karena memang bermula dari pakaian ini yang apa menjadikan orang itu ketika mungkin pakaian tidak pas, ya risih gitu. Melihat pemandangan yang demikian itu risih. Sarung, celana, kemudian jubah, semuanya kelihatannya kayak awul-awulan, tidak rapi. Itu misalnya terkesan kumuh begitu. Yang melakukan satu orang. Tapi karena orang awam dikebiah uya. Kamu ketika apa? Setelah ngaji di sana kok kelihatan kumuh. Setelah ngaji di sana kok pakaianmu kok kayak lusuh. Gitu. Padahal kan tidak semestinya. Jadi yang disalahkan itu bukan pelakunya, Tapi yang disalahkan adalah apa? Pengajiannya. Atau dengan istilah lain yang disalahkan agamanya. Yang namanya orang awam. Maka mungkin dari semua sisi yang sekiranya akan menjadikan orang itu tidak senang dengan dakwah ini, ya kita tinggalkan. Ya kita buang jauh-jauh. Selama memang perkara tersebut, apa itu tidak bertentangan dengan syariat. Barakallahu fikum. Demikian pula di ketika seorang itu misalnya apa berdakwah ke sebuah daerah misalnya, maka semestinya dia benar-benar memahami daerah tersebut. Ketika memang di daerahnya misalnya yang ma'ruf di tempat kita adalah mayoritasnya dari kalangan Syafi'iyah, maka di antara mereka itu lebih mantap ketika mendengar ucapan Imam Syafi'i dibanding dengan ucapan Nabi, bahkan Quran. Gini. Jadi di daerah-daerah tertentu yang memang dididik untuk taklid, dididik untuk apa mazhabnya itu sangat amat kuat, mereka lebih mantap mendengar ini ucapan Imam Syafi'i dibanding hadis Nabi, bahkan Quran. Sehingga maknanya apa? Maknanya ketika kita memang di satu daerah yang memang kondisinya demikian ini, ya pandai-pandai membawa diri. Ini apa berdasarkan hadis ini atau berdasarkan ayat ini Imam Syafi'i mengatakan demikian. Di sisi lain kita mengajari untuk tidak bertaklid, di sisi lain mereka mantap mendengar apa yang kita apa sampaikan. Bawa nama Imam Syafi'i kepada mereka sehingga dakwah ini akan kesampaian kepada mereka. Barakallahu fikum. Dan juga mungkin yang akhir kita sampaikan bahwa insyaallah mungkin sebentar lagi kita juga akan daurah, maka semestinya untuk kita dengan adanya daurah dan daurah tiap tahun bahkan lebih dari satu kali, ini semestinya menjadikan kita itu apa semangat belajar, terlebih khusus lagi bahasa Arab, biar kita bisa mendengar langsung apa yang disampaikan Syekh sehingga kita lebih bisa mendapatkan manfaat. Karena apa rugi kita tiap hari kedatangan Syekh menyampaikan ilmu yang banyak, akan tetapi kita tidak semangat belajar bahasa Arab sehingga manfaat yang kita dapatkan yang tidak sebanyak orang-orang yang paham bahasa Arab. Orang-orang yang ngerti bahasa Arab. Yang pertama. Yang kedua, datangnya para masyaikh di negeri kita itu adalah kenikmatan yang sangat amat agung. Yang semestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Di mana keutamaan bertatap muka langsung dengan para masyaikh, dengan para ulama, ini sangat amat besar. Karena ada ilmu-ilmu yang tidak tertuangkan dalam kitab-kitab mereka. Atau pengamalan dari yang ada di kitab-kitab itu, ya diamalkan oleh mereka-mereka itu. Sehingga kita akan ngerti cara mengamalkan hadis ini di ketika kita ketemu langsung bagaimana para ulama ini bersikap, bagaimana para ulama ini bermuamalah, bercengkrama, bersendawakuro. Ini yang mereka amalkan dari kitab-kitab yang ditulisnya, hadis-hadis yang telah difahamkan kepada kita. Sehingga keutamaan ketemu langsung dengan ulama itu sangat amat besar. Bagaimana ketawadhuan mereka. Salah satu contohnya misalnya, kemarin apa kita alami langsung, kita tanyakan beberapa perkara kepada Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala yang mungkin kalau orang-orang yang awal-awal menuntut ilmu ketika mendengar pertanyaan ini mungkin spontan dia akan menjawab, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi ketika itu Syekh Ali Hafizahullah Ta'ala mengatakan, apa, kullahu Allahu A'lam. Katakan kepada yang bertanya kepadamu, Allahu A'lam. Saya tidak tahu. Ini ketawadhuan beliau Hafizahullah Ta'ala. Yang mungkin kalau kita mendengar, yang tidak sepantasnya kita sebutkan di sini bentuk pertanyaannya. Yang mungkin kalau kita mendengar pertanyaan tersebut, sudah otomatis menjawab, oh itu tidak boleh. Tapi beliau mengatakan, Allahu A'lam. Sebagai bentuk ketawadhuan beliau, sebagai bentuk pengagungan beliau akan ilmu ini. Dan tak jarang beliau ketika ditanya mengihalahkan, coba antum tanyakan kepada Ustaz Fulan, Ustaz, coba antum tanyakan masalah ini kepada Ustaz Fulan. Ini beliau tidak jawab sendiri. Kenapa? Karena tawadhu yang ada pada beliau Hafizahullah Ta'ala. Di mana hal-hal semacam ini itu ya akan didapat ketika ketemu langsung. Bagaimana pengamalan dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Semoga apa yang kita sampaikan membawa manfaat dan tentunya sangat banyak kekeliruan dan kesalahan. Afu minkum. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.